Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam rabbun karim wa anta dzul kin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du hadratil mukarramun para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun Anda berada yang sangat saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang Bapak penata acara yang saya taati. Semoga pertemuan kita pada saat ini benar-benar membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya dibarengi taufik hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga benar-benar bisa merubah akhlak kita, merubah kelakuan dan tingkah laku kita, semakin hari semakin baik, semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan diridhoi fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, kita teruskan pengajian yang lalu, di mana dalam pengajian yang lalu diterangkan hati kalau sepi daripada Allah, jiwa kalau tidak ada pengetrapan bila, pengetrapan lila, maka dalam pengajian yang lalu ini hati menjadi istananya Anania. Ada kerajaan Anania. Anania itu berasal dari bahasa, dari kata aku, Ana. Artinya orang yang tidak ada lillah dan billah di dalam hatinya. Walaupun orang itu semakin tinggi ibadah lahirnya, tetap di dalamnya ada kerajaan Anania yang dipandang dirinya sendiri. Dia tidak memandang Gusti Allah. Ini pengajian yang lalu. Bahkan para hadirin wal hadirat, orang yang sadar kepada Allah, ini ada istilah tadalli. Ini orang yang sadar. Orang yang belum sadar, artinya jiwanya belum kenal kepada Gusti Allah, ini istilahnya disebut taroki. Tadalli. Ini orang yang ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadalli itu orang yang ditarik. Hatinya diperkenankan oleh Allah untuk sowan di hadapannya. Hatinya, hadirin. Nah, kalau sudah hatinya sowan di hadapan Allah, niki sing dipandeng mung Gusti Allah tok. Walaupun dia itu orang yang alim luar biasa, yang dipandang Allah, yang alim itu Gusti Allah. Aku bodoh lahir gak nggawa ilmu. Itu orang yang tadali. Ketika dia pulang haji, ketika dia melakukan ibadah-ibadah lain, orang yang ditadali itu yang dipandang Gusti Allah. Dia tidak terpengaruh dengan kekuatan yang ada dirinya. Dia tidak terpengaruh dengan kekuatan ibadahnya. Dia tidak terpengaruh dengan sholat malamnya. Semakin mempeng sholat malam, semakin meningkat mujahadahnya, semakin baik ibadahnya, tetap yang dipandang itu Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dirinya tidak ada acara. Sing ono mung teko Allah mawon. Walaupun dirinya itu keramat, keramat tidak jadi masalah. Keramat bukan tujuanku ya Allah. Tujuanku hanya Engkau. Aku hanya memandang Engkau. Keramat adalah ujian. Ini orang yang tadali hadirin. Tapi ya gitu. Menawi ana wong sing ditadali niku mboten sekai wong, hanya sedikit sekali. Sewu siji niki istilahnya, sewu siji. Liyane sik ngendelno ibadah, ngendelno salate, ngendelno ikhtiare, ngendelno apal Al-Qur'ane, ngendelno selawat-selawat sing dibaca. Orang yang tadali niku mboten ngendelno niku. Pokoknya aku ngendelno Gusti Allah. Nah kamu kok baik bisa apal Al-Quran? Itu Allah yang memberi. Maka saya mengandalkan Allah. Duduk ngandelno itu semua. Itu tadali. Tadali artinya itu turun. Artinya dari yang maha luhur turun memandang yang ada ini kulluhu zulmah. Yang ada itu disebut Al-Kaun. Nah sapa wonge sing wis iso mandeng Al-Kaun, ndeleng permasalahan yang ada di dunia ini, di permasalahan hasilnya meningkat, permasalahan ujian ekonomi, permasalahan sakit, permasalahan meningkat, itu dia tahu. Semua itu adalah kulluhu zulmah, itu gelap. Artinya gelap itu ada yang menciptakan. Lah orang yang sadar wonten ngersani Gusti Allah tuh dia iku ndelok makhluk kok ketok gelap. Ini Allah, dari Allah dia mengenal makhluk. Artinya tadali yaitu turun dari pandangan syuhud wonten ngersani Gusti Allah. Deleng makhluk niku wis gak panggling, iku ngono ciptaan gelap. Al-kaunu kulluhu zulma, gelap. Anani wujud, anani ono, ini karena Allah. Dia memandang makhluk karena petunjuk Allah. Niki jenenge tadali dalam pengajian yang kemarin. Hadirin yang saya muliakan, orang-orang ini sing tadali ini, urip nggih padha karo menungsa umumnya. Karena dia menduduki makom arifin. Nah makon arifin itu al-arif. Itu didawukan kainun ba'inun. Bersama manusia. Al-kain, kainun. Kainun itu bersama dengan manusia. Ya kayak kulon jenengan. Ya jadi pegawai negeri. Ya mungkin jadi tukang sapu jalan. Ya mungkin karyawan perusahaan. Yang ngumpul kayak menungso. Ngata ini dibungkusnya sing podo. Kainun. Bungkusnya kaya menungso, gak ada bedanya. Ditutup rapat kali Gusti Allah tiang itu. Wong tadal ini ku makomi jiwa, makomi hati, tadi orang ada yang ngeru, ditutupi, podo kali wong biasa. Yo kena musibah, yo diuji, podo, gak ada bedanya. Tapi, ba'inun, hatinya, metu teko pengaruhnya makhluk, gak podo kali menungso. Lelek umumnya menungso kena pengaruh, kena uji, melihat makhluk, Ya seperti itu, nampak itu. Tapi orang yang arif mboten bainun, rikala ngadepi makhluk, ngadepi ujian, dia itu sing dipandeng Gusti Allah tadali tadi. Tadali turun. Dadi sing dipandeng Gusti Allah. Suatu saat kula njenengan kena musibah, susah durung mudun sing wis dikenal, ini ngono teko Gusti Allah kok iki. Dia gak panggling ujian iki lho, minangka tes-tesane urip. Ono alam dunya. Wong sekai melebu metune napas iku ujian, melihat ujian, ngerasa no ujian, hati langsung ingat, hati langsung tahu bahwa ini adalah zulmah, gelap, mung etok-etokan, karena dunia ini adalah fana, lebur, rusak, sing dipandeng yang maha kekal, Gusti Allah. Ini pendalaman penjelasan tandali pada pengajian yang lalu. Sing nomor loro disebut tarokki. Tarokki niku artine munggah. Niki bagi kanca-kanca manusia kawulane Gusti Allah sing kaya kula, niki kaya jenengan sing durung sadar ana ngesane Gusti Allah. Sing atine sik turu, atine sik merem itu. Dia itu ingatnya Allah itu karena dituntun makhluk. Ketika dia memandang makhluk, hati ini aku berpikir, hati pikiran ini. Lah ya kok ada musibah, kok ada makhluk. Iki gak mungkin teko dewe, mesti ada si nyiptakno. Setelah melihat makhluk, melihat ujian, baru eling. Oh kalau begitu, Allah lah yang menguji itu. Dia baru tahu, kenal, iling karo Gusti Allah. Sak marini diuji. Kados kula njenengan ya. Lek sehat ngene gak ono apa-apa, kita lupa kepada Allah. Lek nyebuti ya nyebut. Wiritane ya wiritan. Mujadah ya mujadah. Tapi hatinya lupa, merem. Wareng kula njenengan ibadah sudah meningkat, mujahadah sudah meningkat, diuji oleh Allah baru eling. Ya Allah, mungkin iki akeh salahku. Mungkin iki dosaku akeh. Akhirnya dia menghadap kepada Allah, madhepi ati, iso nangisi dosane setelah ada ujian. Niku jenenge tarokki. Dari dirinya, dari yang ada, akhirnya menyentuh ke dalam kolbun, dan akhirnya iling ana ngersani Gusti Allah. Nangisi sak marine diuji kalian Gusti Allah. Kelenjenan kan ngeten nggih. Kadang-kadang salat bengine metenteng, mujahadae betul-betul ditingkatkan, bahkan menangis. Mengapa kamu menangis? Karena dia dituntun karo makhluk dengan ujian dia iling ana ngersani Gusti Allah. Lek gak diuji gak gelem nangis niki. Wong tarok kene kuwi ngoten niku, wong sing durung sadar. Lek durung dipepet kali Gusti Allah durung iso taat. Lek durung lara durung sadar lek awake salah, isik nakal mawon. Bareng nawakal ahli Gusti Allah, bareng diuji loro, diuji miskin baru eling. Lha niku jenenge taroki. Ini masih mendingan hadirin lan hadirat. Maka dari itu ujian Gusti Allah itu sesungguhnya kasih sayang. Andikan kita ndak diuji miskin, andikan kita tidak diuji seperti ini, mungkin kita berlarut-larut. Wis koyok-koyok swarga nok ning ngarepe. Ibadah koyok-koyok surga sudah di hadapan kita. Mujadah kaya-kaya wis wali. Tapi bareng diuji baru nangis tenanan. Ngerti tenanan lek awake gak ono apa-apane. Ini adalah taroki hadirin hadirat. Gelem ngamal wae dia bareng wis kepepet niku wisan. Baru loro nemen gak ono obat baru gelem mujadah. Lah ini namanya taroki karena kita belum sadar ono ngersane Gusti Allah. Kalau tadali mboten. Walaupun tidak diuji dia menangis. Rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rindu kepada Rasulullah. Perjuangan diperhatikan. Perjuangan diutamakan. akhirnya kulon jenan terjun di dalam perjuangan. Itu orang itu tadali, durung diuji, durung dipepet, wis mlebu dhisik. Tapi lek taroki mboten. Saat mundur di jarno usahai maju, berlarut-larut, lali mujahadah, lali berjuang, bareng wis dipepet kali Gusti Allah, sakit ndak kunjung tiba, ujian duniane merosot, yang dulu dari pimpinan dilorot, akhirnya baru nyadari, ya Allah, mengapa aku begini, baru mlebu mana berjuang mana, ini ku taroki ini hadirin. Kita masuk di gedung ini golongan tabdali apa golongan taroki hadirin hadirat. Lalu kalau panjang lebu gedung gelem nangis sak marini diuji, sak marini dipepet, sak marini kulon jenengan mendapat musibah, itu namanya taroki. Tapi masih bagus. Bagusnya dia itu ujian musibah Gusti Allah niki nuntun untuk sadar ana ngersanipun Gusti Allah, nuntun nyedhakaken teng Gusti Allah. Berarti orang itu dicintai kali Gusti Allah. Berarti orang itu dikasihi kali Gusti Allah. Siji bareng diuji tambah jauh. Dikai musibah tambah adoh, tambah ninggalno salat, tambah ninggalno mujahadah. Itu orang itu artinya ya bukan dicintai kali Gusti Allah. Wis diuji supaya nyedek kok diuji kok malah adoh. Orang ini sudah di luar daripada tadali dan taroki. Orang itu akan menjadi dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada prinsipnya ini tidak ada bedanya taroki ambek tadali mboten enten bedanya. Persamaannya podo menuju kepada Allah, sama-sama ingin dicintai Allah. Cuma perbedaan yang prinsip kalau tadzalli niku wonge durung ana musibah durung diperingatkan dia sudah ingat dulu kepada Allah. Sehingga apabila ada peringatan dia sudah kenal bahwa ini peningkatan dari Tuhan niku tadzalli. Lek taroki kenal, aku iki kok diuji, ini bukan hanya peringatan, ini mungkin ujian supaya aku balik nang Gusti Allah. Ini hadirin pengamal waqidiyah yang dulu tekun, yang dulu menjadi panitia berjuang. Ayo terus berjuang, ojo nganti leren diuji dulu, diuji yo lek kuat. Lek ora kuat tambah kufur iku mangke hadirin hadirat. Ini makanya mumpung belum diuji masuk dulu. Berjuang dulu. Toh urip kula jenengan tinggal berapa tahun toh Masirul hadirin? Iku lek ono setahun karena tinggal sesaat lagi kita akan pulang kembali ke rahmatullah. Yang kita tinggalkan ini loh, ini yang akan nuntut kula jenengan. Wonten ngersane Gusti Allah. Hadirin, mari kita perhatikan dalam pengajian ini. Intinya urip di dunia ini sadar wonten ngersane pun Allah, menapa mboten wonten ngersane pun Allah. Lah tadali arifin, ini ada yang disebut majdubun, ditarik kali Gusti Allah. Tapi ya orang yang ditarik oleh Allah ini, ini kadang-kadang melalui usaha mujahadah mempeng dhisik. Dengan mujahadah berjuang mengikuti tuntunan baru ditarik. Itu yang umum. Tapi ono wong khusus. Dia ndak usaha biasa-biasa tahu-tahu kali Gusti Allah yaitu ditarik di jadebu tadi ditarik oleh Allah. Roro moro dia itu moro mlebu mengamalkan perjuangan ini. Tahu-tahu semangat. Sing biyen gak tapi ngereken, tahu-tahu saiki moro ngereken perjuangan. Itu ditarik itu. Itu untung orang yang demikian itu. Tanpa sebab moro berjuang itu. Ya kalau mau buatin ada yang dipecuti di sini. Leren muju ada mempeng baru ada semangat berjuang. Ini tidak orangnya ya mujahadah cukupan. Biasa-biasa. Tahu-tahu ada semangat untuk berjuang dengan sungguh-sungguh itu namanya dijatbu ditarik. La aqdamun nas jatban. Mungguni wong sing ditarik kali Gusti Allah. Ditarik kemana? Allah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sopo sing paling gede tarikannya hatinya hamba kepada Allah dan Rasul. Ini adalah ambiya wal mursalin. Poro nabi para utusan wal mursalun. Poro wali-wali agung. Niku jatbune niku. Ini sangat besar sekali. Beda karo wong kaya kulon jenengan ini. Memang Allah menghendaki. Allah sudah mencetak dia akan menjadi kekasih Allah. Wis ana cecakane niku kadine-kadine. Tahu-tahu walaupun remajanya rusak, tahu-tahu waktu itu anak-anaknya gak pernah dididik agama, remajanya nakal, lek wis pas waktune Gusti Allah nentokno dia dijatbu, ditarik, kowe dadi wali ku, ya ora ana sing iso protes iku. Roro dadi wali walaupun Allah yang tahu. Kelakuane, ilmunya, semuanya, dia itu ciri-ciri menjadi seorang kekasih Allah. Ketawaduane sampun nampak. Jaga omonge dijaga, tidak pernah menyakitkan orang lain. Dia tidak pernah berbicara di belakangnya. Napa berbicara di belakang itu? Lek ono ngarep dia memuji, ono ngarep dia mengatakan baik, ono ngarep mengatakan ini yang benar, tapi di belakang tidak, itu namanya bicara di belakang itu. Iku bukan ono ciri-ciri ne wali mboten-mboten itu. Kalau wali itu lempeng, lek ngarep A di belakang yo A itu wali. Lah kula kan mboten lho nggih. Nek ngarep jenengan kula sopan, nek mburi jenengan kula nyelentik jenengan, itu munafik itu hadirin-hadirat. Ini kula, ini kula. Ini saya sendiri, maksudnya hadirin. Lah kita gimana ibu-ibu, bapak-bapak? Ada ciri-ciri munafik. Apa ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Delengen ucapan kula jenengan. Lihat ucapan. Lihat lesan kula jenengan. Kalau di muka mengatakan api, di belakang berbalik, itu tondone ucapane atine wong munafik. Dia tidak ditarik oleh Allah, walaupun mujahadahnya sundul langit, tetap minjumlatil golongane wong-wong sing nifak, wong-wong sing munafik. Hati-hati ini, di hadapan kita baik, di luar adu domba. Di hadapan kita koyok hikmah, nah, tapi di luar menjadi fitnah. Ini tidak peduli saya ini hadirin hadirat. Walaupun saya yang panjenengan pandang ngaji niki, saya yang ngaji. Ini jenengan kudu hati-hati. Jangan-jangan jenengan nurut kula, kula munafik jenengan gak eruh. Tak gowo nandi kowe jenengan semua itu nanti. Hati-hati. Ini perlu diwaspadai. Apalagi kita kesana kemari bawa fitnah. Orang yang demikian ini tidak usah diturut ini hadirin hadirat. Jenengan kena fitnah nanti orang itu. Jangan gak benci karo wong liya malah benci karo wong liya. Lek kowe jenengan kula jenengan benci karo wong liya, jangan harap besok nuntut kula panjenengan sing dibenci, nandur musuh ana ing akhirat mangke. Ini kudu diperhatikan. Sekali hidup upaya menjadi yang bersih. Sekali hidup, tinggal sisa-sisa hidup, harus menjadi yang baik. Lebih baik kita difitnah daripada kita yang menjadikan fitnah. Lebih baik kita yang dicaci maki daripada kulon jenengan sing mencaci maki. Ini tolong dicamkan di hati kita masing-masing. Orang yang tadali melihat fitnaan, melihat caci makian, itu dulma kosong, tidak berpengaruh. Niki lek orang tadali. Tapi lek sik taroki diuji sik mangkel itu. Dicaci maki sik bales itu taroki. Tapi ujung-ujungnya dia sadar, "Lha opo aku bales? Lha opo aku gini? Mestinya saya masuk ke dalam pintunya Allah. Mestinya aku menuju kepada Allah, berlindung kepada Allah." Tapi dia tergesa-gesa bales dhisik. Wis kadung mangkel, tapi ujung-ujungnya sadar. Iya yo, kabeh ujian ini adalah peningkatan. Itu taroki. Kalau munafik mboten, terus dirinya jelek ngakune apik hadirin hadirat. Coba saya tanya, siapa jamaah pengajian ini yang baik sing asli apik? Kan tidak ada toh nggih. Innal insana lazlumun kafar. Sesungguhnya manungsa niku sangat dolim dan sangat kufur dari Gusti Allah. Dan itu kita akui. Nggih kula ngene salah. Kula ngene kufur. Dadak jenengan difitnah elek. Diilok-ilokno wong elek. mestine kan pas to nggih kali iki ana Injil tadi. Pancene innal insana ladzulumun kafar, menungso kali Gusti aku dicap sangat dolim dan sangat kufur. Dilebokno ndik jerone ati, nangis, kula niki orang penuh dosa ya Allah. Saya ini kufur ya Allah. Dosa saya tidak terhingga ya Allah. Kan gitu nggih. Terus ana wong ngilokno jenengan elek, kok bales, itu kan munafik gitu. Ngakune kufur dilokno wong elek, dilokno wong kufur kok bales. Mestine menguatkan, iya saya memang jelek. Kalau saya difitnah itu iya bahkan lebih jelek daripada fitnahan itu. Karena dia mengenal tadali bahwa semua itu dipandang dari atas Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hidup ini ujian sangat berat. Jangan cari kemewahan. Jangan cari keramat. Jangan cari pengaruh. Tujuan kita carilah Allah di segala sesuatu. Carilah Tuhanmu sebelum kita pulang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tadi ya, orang yang taroki ini salikin laku sian, sik durung kenal Gusti Allah, teman. Jadi sik ono dalan, ono ujian sik dirasakno, ya opo iki? Wong aku gak salah kok dilokno. Sik memandang makhluk, ujung-ujungnya ya Allah, semua ini ujian dudune salah kula nangis, itu salikin berjalan. Lah titik pungkasane wong salikin, hadile ono wong niku berjalan menuju Allah awal sampai akhir. Titik penghabisan dari orang yang berjalan kepada Allah. Salik. Wonge salik perjalanan. Orang banyak salikin. Apa titik penghabisan? Walidza qila nihayatus salik bidayatul majdzub. Maka dikatakan entek-entek ane ujung-ujungnya orang yang berjalan menuju Allah. Mujadai dilatih, onok fitnah dilatih, saya tidak boleh balas. Krungu suara dihujat, biarin ini ujian Allah. Hati ini ditekan, di dalam ujian ekonomi, apapun aku gak boleh ngersuloh, aku kudu tambah cedek nang Allah, ikhtiar saya lakukan, itu salik. Ketika dia itu mengalami kemajuan, aku tidak boleh bangga, aku gak boleh sombong, iki titipan Tuhan, bukan milik saya. Orang itu berjalan. Lah ujung-ujungnya si salik, ujung-ujung tertinggi bagi orang-orang yang salikin, walidza qila nihayatus salik. Dadi lho wong salik kuwi derajate wis pucuk dhewe niki. Titik tertinggi orang salik itu didhawuhkan bidayatul majdzub. Iki esek permulaane masih awal dari orang yang ditarik tadi. Jadi orang arifin, titik tertinggi orang yang berjalan kepada Allah, titik tertinggi orang yang torikoh, ngetakno torikoh, perjalanan. Sak dhuwur-dhuwure titik itu, iki padha karo awal daripada majdzub. Awale wong arifin, nggeniku puncaknya orang salik. Ini bisa dipahami, ya. Jadi jenengan kelakuan direwangi metu kramate, direwangi dunia sing donga sing mandi, direwangi panjenengan iso nangis karena perjalanan Jawa. Niki lek dibandingno karo wong sing sadar ana ngersanipun Allah sing ditadali kala wau, wong sing tingkat tertinggi niku padha karo permulaane wong sing dimajdzub ditarik kali Gusti Allah. Paham nggih? Jadi orang yang majdzub, orang yang arifin ini adalah pangkat tertinggi setelah kenabian. Laisal ba'dan nubuwah illal ma'rifat. Gaono kedudukan tertinggi sak marine kenabian kecuali majdzub arifin, wong sing ma'rifat ono ngersane Gusti Allah. Jadi penjelasannya itu ya tadi nihayatul majdub. Jadi nihayatul majdub bidayatus salik. Jadi orang yang majdub, orang yang ditarik, orang yang ditarik nggih wong sing wis sadar ana kersanipun Allah, sing lilah bilahe urip ana jerone ati. Tapi ya itu tadi orang majdub yang melalui jalan usaha mujahadah direwangi nangis akhirnya menduduki majdub sing melalui jalan usaha akhirnya juga akan berjuang usaha mujahadah mujahadah tirakat-tirakat sholat malamnya puasanya artinya ngisi bidang yukti kulati kakin kakon. Dia hatinya senantiasa ngetrapno lilah. Belajar ngetrapno bilah. Yang maksudnya bilah kalau wau. Ketika dia itu unggul, iki Allah sing unggul. Gitu nggih. Ketika dia jatuh, ini Allah belum memberikan. Saya belum diberi petunjuk. Allah, Allah. Hatinya itu. Duduk ngucap tapi merasakan. Ketika dia meningkat, ini Allah yang membuat saya meningkat. Duduk diomong non di akal, tapi di hati. Wa warada azumun nas jazaban anbiya lan wong sing gedhe-gedhene ditarik kali Gusti Allah yang diangkat kali Gusti Allah ini adalah para anbiya wal mursalin wong-wong sing cedhek ana ngersanipun Allah para nabi ini otomatis semakin tinggi kedudukan wonten ngersanipun Gusti Allah semakin besar Allah menarik jiwanya. Niki dalam keterangan Al-Hikam seperti ini. Yaitu tadi dikatakan ono loro macem wong sadar ono ngersanipun Gusti Allah. Yang pertama tadi makhluk sebagai dalil kepada Allah. Sing nomor 1. Delok makhluk dipikir-pikir, oh iya, iki ngono sing gawe Gusti Allah. Mustahil ono baju dijahit rune klambi dikapake tapi sik durung ruh bareng mujadah mujadah oh berarti ono penjahite gitu lho mustahil setelah dia menebar benih di sawah saiki cukul akhirnya berbuah akhirnya menjadi pari dimakan rune mek iku tok tapi setelah ditarik oleh Allah di majdub tingkat awal salikin akhirnya dia ngerti iya ya mengapa satu butir padi menjadi sekian banyaknya sopo sing uripno sopo sing nyukulno sehingga menjadi padi menjadi beras dimakan siapa ya akhirnya dia tahu pasti ada yang menciptakan Allah niku sing nomor 1 membuat makhluk sebagai dalil kepada Allah itu taroki tadi. Nah, yang nomor 2 hadirin wal hadirat ini langsung Allahnya dulu karena dia sudah sadar. Hatinya tidak terpengaruh dengan apapun. Ono pari gede, ono pari rembayong, ono pari rusak, hatinya sudah tidak berpikir ke sana. Pikirane Allah titik wis ngoten tok. Delok pari rusak Allah wis. Delok pari bagus Allah. Melihat dirinya meningkat ya wis Gusti Allah wis. Melihat dirinya itu keramat Allah gak mikir keramate wis. Melihat dirinya naik haji sonyum Hajar Aswad yo gak bangga Allah wis titik yo gak gelem cerita orang sadar begitu itu kalau ndak sadar yo bangga itu mosok mulai haji tambah bangga itu jadi tamunya Allah kok gak tambah resik ini ya mungkin kulo jenengan hati-hati yang mau haji yang akan datang kudu dipikir sing hati-hati mulai haji kok tambah takabur ini kan aneh ini kalau tadali ya itu tadi budal haji bisa nyium hajir Hajar Aswad bisa nangis di sana bisa tobat di sana Allah dia tidak tahu dengan dirinya itu semua Allah sehingga pulang mung isine tawaduk isinya hanya merendah bukan malah pamer di hadapan teman-temannya pancene indah wong pamer itu takabur itu indah apalagi kalau ditanggapi oleh orang lain awas hati-hati hati-hati pakaian ketakaburan itu milik Allah bukan milik kita. Hadirin yang saya muliakan, Marilah kita perhatikan dalam pengajian yang sesingkat ini. Ini saya sendiri agak sakit ini, tapi tidak apa-apa, kita bisa hadir kumpul bersama-sama. Ya, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kok sampai sejauh itu, Pak? Ya, karena kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Sebab lek wis mati, yang pulang kembali kepada Tuhan, ini hanya rohnya, Ma'asyiral Hadirin. Lah selama ini kula njenengan roe gak tau kenal teng Gusti Allah. Lek salate wis salat, tapi roe gak tau madhep. Tapi sayang gak gelem memperhatikan itu kadine-kadine. Kayak gak ono apa-apa. Roe lali, roe glambiar, roe gila. Gila kan gak kenal ya. Kita masa bodoh. Roy kesetanan ini kadang-kadang. Kita tidak pernah ikhtiar. Coba kalau jasadnya kejinan itu ya apa? Direwangi ke sumber borong. Jiwa kita, jasad kita gendeng atau istilahnya lupa. Kita cari orang yang mampu mengobati biapapun berapapun biayanya. Berangkat ke rumah sakit biapapun berapapun biayanya. Kita tidak pernah ngersulo. Tapi sayang kalau yang terganggu otaknya, pikirannya diobati larang-larang, diikhtiari dengan sungguh-sungguh, padahal kalau sudah mati habis, tidak dibawa ke akhirat, itu diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau rohaninya, jiwanya lupa kepada Allah, saking laline nang Allah, kerajaan Anania dibangun di dadanya, sehingga kabeh di aku, pinterku, ibadahku, sholatku, aku, lupa kepada yang memiliki. Gak melok duwe di aku, dia dicap sebagai pencuri oleh Allah jiwanya. Gak mau usaha untuk ngobati ini. Ini umumnya di akhir zaman ini. Bukan hanya di gedung ini, di luar bahkan orang-orang yang alim lupa bahwa ini milik Allah, juga gelem ikhtiar untuk mujadah, bahkan ngontras kula terhadap mutras kita semuanya yang bermujadah. Gak mau nangisi dosa, bahkan ngontras wong sing nangisi dosa. Lopo kok adik nangis-nangis, lupa kalau dunianya, bahwa apa hidupnya di dunia ini penuh dengan dosa, dia tidak pernah mengenal dosa itu, sing ketok mung api itu. Ya padahal kita akan pulang lho niki nggih. Lalek jasate mawon ono watese, ada batasnya mati. Itu saja kalau sakit diikhtiari mati-matian. Nah jiwa kita yang sakit sejak dulu sampai sekarang gimana? Ibu-ibu, bapak-bapak. Jiwa kita ini sakit loh bu. Nolak kebenaran, batorul haq wa ghom tunas, itu termasuk sakit kufur. Selawat dikontras itu wong loro itu jiwanya. Lilah bila dikontrasi, itu sakit jiwanya. Nah sing sakit itu siapa ini kadirin kadirot? Kita sendiri yang sakit seperti itu. Nggih monggo kita obati mumpung belum mati nih. Mumpung kula njenengan belum dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam surat Abasa, kalau jiwa kita ini sudah kotor terhadap Allah, sangat tidak mungkin mestinya kita kotor. Tapi kita kotori kita di hadapan Allah. Di hadapan manusia semua kita anggap musuh. Kita timbul kebencian kepada orang lain. Timbul fitnah dengan orang lain. Ingat dalam surat Abasa, ketika besok manusia sudah meninggalkan dunia yang fana ini, wis padha ana alam barzah. Allah merentah malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Fa'idha ja'atis sokhoh. Dan ketika Israfil meniupkan sangkakalanya yang kedua, wong-wong sing istirahat ono alam kubur, alam barzah niku pak, iki padha kaget hadirin wal hadirat. Bareng kaget metu teko alam barzah pindah nang alam mahsyar. Digambarkan koyok lebah miber golek jasad di sana, diberi jasad rohani oleh Rasul Allah. Tapi sayang, waktu menungso tangi teko kubur dipundhawaken kali Kanjeng Nabi. Tangine teko kubur iku sesuai dengan keadaan rohanine menungso saat mati, hadirin hadirat. Walaupun biyen ganteng ayu, tapi lek rohanine dadi asu kaya asu, tangi teko kubur ndas asu niki hadirin wal hadirat. Krono matine sik nggawa penyakit rohani, nafsu kalbia, nafsu anjing menjilat-jilat terhadap atasan, di muka dia menjilat, di belakang dia memukul koyo asu melet-melet, tapi lewis adoh jenggongi. Kita seperti itu apa tidak, mahasirul hadirin? Lek butuh karo Gusti Allah dingkluk-dingkluk. Butuh kali Gusti Allah nangis. Lek wis gak butuh mengo Gusti Allah ditinggal. Jagakno sak liyane Allah. Ini nafsu kalbiah. Lek nganti mati kanggonan penyakit kaya ngono. Rikala butuh salate mempeng, mujadai temen, berjuangi temen, bareng sukses ninggalno lali Gusti Allah, lali Rasulullah, lali perjualan kal an'am bal hum adol. Ora ono bedane kaya kewan, kalbia, kalbi kaya anjing-anjing itu. Lek kaya ngono terus pundi ma'asyiral hadirin? Bareng dipun buka trompet, ditiup trompet kedua, masih kulon jenengan jilbaban, ketok ayu, jenengan ketok ganteng, tetep tangi teko kubur, sirapan jenengan ireng melet-melet koyo asu koyo ngeten iki ma'asyiral hadirin. Moga kita perhatikan, dan ini pasti terjadi karena ini diabadikan wonten Al-Qur'an surat Abasa. Lah lek wis tangi teko kubur, wajah kula jenengan iku wis beda, maksudku tadi. Sing jenengan delok kula mungkin ketok gagah, ketok ganteng karena ustate. Tapi benjing nang alam kubur jenengan gak ru nafsu kula hadirin. Lek nganti mati gak ditobati, gak disepuro kali Gusti Allah, mungkin kula bangkit teko kubur jenengan madosi kula, jenengan panggling krana kula wis berubah wajah dadi ndas celeng kowe, kula jenengan ora ruh masirul hadirin. Begitu pula kula kali jenengan duwe kanca karepe teko tang alam kubur golek kancane, krana suwe ora ketemu, bareng wis ketemu panggling. Krono koncone mati sing gawa nafsu-nafsu khayawan. Bareng dideleng kok wajahe koncoku koyok kewan. Kula jenengan padha panggling koyok ngoten niku. Lek wis kaya ngono, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Bareng wis kaya ngono, kula jenengan yafirul mar'u min akhi, melarikan diri ketemu dulure melayu, ketemu kancane melayu, walaupun sekarang mujahadah goncengan, budal ngaji goncengan, besok lek durung resik atine lari dari satu dengan yang lain. Lho iku koncoku biyen mujahadah karo aku, biyen aku duwe rasa mangkel, tapi durung tak dohirno, durung tak halal bihalalno, nganti mati tak gowo melayu kula panjenengan krana ana sifat mangkel siji karo kancane. Wa ummihi karo ibuke nggih melayu. Kula jenengan kepethuk ibuke ketemu ayahe. Bojo karo bojo walaupun sekarang koyok seia sekata, duwe rasa mangkel durung diudari. Besok ketemu, melaju ketemu bojone. Padahal suami istri, dia akan lari. Karena apa? Tidak terbuka, tidak minta maaf kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Berkhianat dan lain-lain. Besok bakal dibongkar kali Gusti Allah. Wahusila mafis subur. Dibuka rahasia dadani kulonjenan kabir. Sing elek tetap elek. Besok akan lari kepada temannya. Hadirin yang saya muliakan, takut kalau kita melihat peristiwa ini. Lek seinget kulo-kulo kalin jenengan iki apik lho Pak, adik-adikku. Seingat kulo-kulo niki saya kalin jenengan Bu, ndak punya kesalahan insya Allah ngoten. Kirangan jenengan kali kulo napa ya kaya ngono, apik di njobo tapi di jero nyikat, saya ndak tahu. Tapi itu saya maafkan hadirin. Mulane lek terjadi teman dengan teman situasi kaya ngono, pumpung durung mati wis halal dihalal mawon. Saling maaf memaafkan mawon pumpung durung besok ana kene kaya rukun tapi nek kono dadi musuh, monggo ma'asyiral hadirin. Wis ana donya mawon perbedaan masalah dadi musuh. Ana rasa hasud dadi musuh. Ono saat kepentingan rasa kepentingan wis dadi fitnah. Besok ketemu melayu wong sing kaya ngene iki. Ayo koreksi sak niki kula jenengan. Kita koreksi hati kita. Selama ini jenengan punya ada orang yang dibenci apa tidak, Mas Irul Kadirin? Kalau kita punya ada orang yang kita benci, pasti besok jadi musuh di alam mahsyar. Karena wahusila mafis sudur, dibuka rahasia hati itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, tolong walaupun ngaji demikian, kalau memang mungkin, kalau mungkin istri diajak, anak-anak diajak, mari kita supaya tahu ilmu nih. Mumpung durung di nol no kabeh wis di jelati. Kebencian, hasud, iri hati, menggunting kain di dalam lipatan. Artinya di ngarep api buri elek di nol nol mawon supaya bijing tidak punya beban banyak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Koyok koyok lonjengan kan bagus tu ya. Kita seakan-akan selamat ya. Apalagi yang pulang haji koyok koyok di sepuro kape. Tapi ini kalau tidak dihentikan hadirin hadirat, sampai kalau kita mati kita akan menjadi musuh musuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudahlah mari, terutama hadirin wal hadirat, terutama anak-anak kami, perjuangan ini butuh kamu, butuh kalian. Kalian jangan lari dari medan perjuangan. Berapa anak-anak kita, adik-adik kita yang dulu peduli dengan perjuangan, hanya diuji ekonomi sudah lari. Diuji meningkat, melayu. Diuji merosot, melayu. Ini pejuang cap opo iki kula niki hadirin hadirat. Nanti kalau sudah sakaratul maut, kleke-kleke wa iza balaghatil hulqum wa antum khina izin tandurun, baru getun kula jenengan hadirin hadirat. Mengapa waktuku tidak saya buat untuk berjuang? Mengapa waktuku tidak saya buat untuk memohon kepada Allah? Mengapa waktuku tidak saya buat untuk membersihkan hati? Nol, tidak gitu. Besok getun kulon jenengan kalau tidak bisa begitu. Apa mana sing wis tambah tua, tambah tua. Wis anguk-anguk kubur, wis memati kok ninggal perjuangan. Rugi nanti hadirin hadirat. Tolong dengar suara saya ini. Saya tidak akan mengkhianati dan membohongi jenengan. Rugi jenengan nanti. Mati lari daripada medan lari dari medan perjuangan. Tambah tua mestinya tambah-tambah temen. Tambah sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Nah, tambah tua, tambah kefit naik atas pundi. Masyiral hadirin. Tolong terutama saudara-saudara yang dulu mengamalkan waktu dia. Kembali, kembali. Mumpung belum dijabut nikmat itu. Terutama hadirin hadirat. Teman-teman yang dulu di sekeliling saya. Di sekeliling gedung ini yang berjuang. Jangan coba-coba mundur. Lebih dijabut getun nanti hadirin hadirat. Usahakan, jangan takut. Selama di hadapan Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kita dimanapun Anda berada. Kalau Allah sudah di hadapan kita, la tahzan, Anda jangan susah, jangan sedih. innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah berserta kamu. Karena kita sudah menduduki makom tadali, kita makom arifin. Kalau itu betul-betul kita upayakan, pasti dijatbu oleh Allah, ditarik. Walaupun kita miskin, tapi hati kita dekat dengan Allah. Walaupun kita dulu orang yang penuh dosa, dosa apapun kita lakukan, kalau sudah ditarik oleh Allah, akan lebur dosa itu. Faulaika yubaddiluhu sayyiatin hasanatin, diganti oleh Allah menjadi kebaikan segala kesalahannya. Karena innallaha ma'ana, Allah beserta kami, beserta kami semuanya. Sudahlah hadirin, memang kita sudah payah, roh kita payah, diajak mendekat kepada Allah sudah diikat oleh nafsu-nafsu kita. Roh kita ini sangat payah, tercabik-cabik, dijailing nang Gusti Allah, panas dada kita, sakit dada kita, karena jiwa kita sudah dicancang oleh nafsu itu. Jiwa kita luka penuh dengan borok-borok, karena itu kita tidak bisa mendekat kepada Allah. Ojo mane cedek marang Gusti Allah, ojo mane nangisi dosa, eling lek kula panjenengan dosane akeh, tidak mampu. Ini judulnya, lek roh kula njenengan iku diikat oleh nafsu kita. Bahkan kesenengane menonjolkan diri, kesenengane ngrasani wong liya, kesenengane fitnah wong liya, walaupun itu ustaz, walaupun itu saya, bohong hadirin hadirat. Hatinya jiwanya munafik itu hadirin hadirat. Ini saya hadirin. Saya minta maaf kalau saya ngaji di sini jenengan gak roh, sing munafik justru saya sendiri. Maafkan, maafkan saya. Sampean saya bawa kemana kami kalian gak tahu. Karena saya munafik kalian gak tahu. Bapak Ibu raruh. Ya sudahlah. Mumpung ada kesempatan. Ini kesempatan yang baik ini. Ini kita ngaji, sudah kita tutup dengan doa. Mujadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa dosa, mujadah jangan mung diucapno, tapi rasakan di jero ati. Rasakno ing jerone ati, nikmatono ning jerone ati. Misal suatu contoh, kalau baca ya sayyidi ya Rasulullah, itu seperti ucapan doang, hanya ucapan saja. Tapi ketika baca ya sayyidi ya Rasul, turunkan di hati, tadali, turunkan ke jiwa. Rasakan, rasakno ya sayyidi ya Rasulullah di dalam hati. Insya Allah itu kalau dilatih terus di rumah, di gedung ini, di dalam sholat dan lain-lain, kita akan semakin ditarik, dijatbu oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam wilayah arifin, masuk di wilayah tadalli tadi. Mari hadirin dengan rendah hati, ingat dosa kita, ingat kita akan mati, ingat masih banyak tanggungan. Benci-benci kita kepada orang lain itu besok jadi tanggungan. Kita benci kepada pemerintah, besok dituntut dari pemerintah. Padahal pemerintah tidak pernah benci jenengan. Presiden tidak pernah benci jenengan. Siapapun tidak pernah membenci. Hanya krungu ke TV wis melok mangkel, iku padha karo besok nuntut ana ngersani Gusti Allah. Jangan ikut-ikut, walaupun di media cetak, media elektronik kang rasani nduduno kesalani wong ojo melo-melo benci. Dosa kita ini banyak hadirin. Ono korupsi kelonjiran benci, ono maling kelonjiran benci. Sedangkan kita koruptor ulung, kabeh gume Gusti Allah di aku, apa itu bukan maling hadirin wal hadirat. Maling benci maling, maling teriak maling, ya saya, ya kita-kita ini ma'asirul hadirin. Wes hilangkan kebencian, hilangkan sangka-sangka jelek. Perjuangan butuh orang yang bersih hatinya, bukan butuh orang yang munafik seperti kita ini hadirin. Jangan munafik dalam wahidiyah, jangan munafik dalam perjuangan ini. Nangislah di hadapan Allah sebelum kita menangis diajar di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari rasakan, rasakan jiwai dan nikmati di dalam hati. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Belajar dirasakan nggih. Niki kabeh padha belajar, Pak, Ibu. Mboten oleh putus asa. Lek belajar iling nang Gusti Allah, jenengan iling, jenengan iki wis apik napa dereng gitu loh. Kalau sudah baik, berjalanlah menuju Allah yang maha baik dan maha suci. Lalu isi elek, isi ake salahe, isi ake maksiate kaya kula, isi wani karo ibu, isi wani karo bapak, isi sering ngerasani kancane, isi ndiroso benci dengan yang lain, ma'asirul kadirin, nangislah dulu di hadapan Allah. Rasakan nggih. Monggo ya syafi'al khalqi sholatu wassalam. Dirasakan di hati, di dunia nang hati. Alaika nurul khalqi hati al-anam wa aslahu wa ruhahu adrini faqad dolamtu abada wa rabbini wa laisali ya sayyidi siwaka fa in darudda kuntu saksun halika. Terus dirasakan di hati, dunun di hati ya syafi'al khalqi sholatu wassalam. Ditekan di hati, alaika nurul khalqi hati al-anam wa aslahu wa ruhawadrini faqad dolamtu abada wa rabbini wa laisali ya sayyidi siwaka fa in darudda kuntu saksun halika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hati al-anam wa aslahu wa ruhawadrini faqad dolamtu abada wa rabbini wa laisali ya sayyidi siwaka fa in darudda kuntu saksun halika. Didunung ke, dirasakan. Tadi lek mojo ya sayyidi ya Rasulullah itu jeritan hati yang dipakai. Sebab Kanjeng Nabi mirengno jeritane hatinya umatnya hadirin. Duduk jeritan lahirnya, jeritan hatinya hadirin. Jadi lek mojo ya sayyidi ya Rasulullah lesane mojo atine sing jerit, ditekan di dalam hati. Monggo ya sayyidi ya Rasulullah, hati hadirin hadirat. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ingat hati hadirin. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wandurillah ya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilaya sayyidi bin adro musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilaya sayyidi bin adro musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin yang saya muliakan, demikian dari kami, semoga benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyfa'a wa tarbiyah wa min ghasadaz zaman annadrah wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.